بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وعن سعيد بن جبير قال dan dari سعيد بن جبير رحمه الله تعالى beliau mengatakan من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. Barang siapa memutus tamimah dari seseorang, maka itu seperti membebaskan seorang budak. Rawahu Waqi'un. Diriwayatkan oleh Waqi'. Walahu an Ibrahim. Dan Waqi' rahimahullah juga meriwayatkan dari Ibrahim, yaitu An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, kanu yakrahuna at-tamaima kullaha min al-Qur'ani wa ghairi al-Qur'ani. Dahulu mereka, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, membenci tamimah seluruhnya, baik diambil dari Al-Quran maupun dari selain Al-Quran. Dan kedua asar ini da'ifani. Kedua-duanya da'if. Adapun asar yang pertama, di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Laits bin Abi Sulaim, yang merupakan perawi yang dhaif. Adapun pada asar yang kedua, di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Mughirah bin Miksam. Ia seorang mudallis. Dan di dalam sanad tersebut meriwayatkan dengan kalimat an. Akan antum pelajari tentang tadlis, an-anah di dalam ilmu mustalah. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan وكيع هو وكيع بن الجراح وكيع بن الجراح ثقة إمام صاحب تصانيف مات سنة 97 min al-hijratin nabawiyyati. Beliau seorang yang thiqah, seorang imam, memiliki berbagai macam karya tulis, meninggal pada tahun 197 Hijriah. Ibrahimu huwal imamu. Ibrahimun Nakhu'iyu thiqatun min kibaril fuqaha'i. Mata sanata 96 min al-hijratin nabawiyyati. Beliau adalah al-imam Ibrahim an-Nakhai, thiqah, termasuk dari kalangan kibarul fuqaha, meninggal pada tahun 96 Hijriah. Ka'adli raqabatin, seperti membebaskan seorang budak ai kana lahu mithlu thawabi man a'taqa raqabatan, yaitu ia mendapatkan semisal ganjaran pahala orang yang membebaskan seorang budak. Walahu ay warawa waki'un aydan, Waki' juga meriwayatkan, wakanu dahulu mereka ay ashabu Abdullah ibn Mas'udin, wahum min sadati tabi'in, para sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan mereka berasal dari kalangan tokoh-tokoh para tabi'in. Dengan demikian, ana koreksi penerjemahan ana di dalam matan. Kanu yakrahuna, dahulu mereka membenci, yaitu para sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari kalangan tokoh-tokoh para tabi'in. Makna al-atharaini ijmalan, makna dua asal tersebut secara global. Al-ikhbaru anna man azala an insanin ma yu'alliquhu ala nafsihi lidaf'i al-afati falahu min al-thawabi mithlu thawabi man a'taqa raqabatan min al-riqqi. Pengkhabaran bahwasanya barang siapa menghilangkan dari seseorang benda yang ia gantungkan pada dirinya sendiri untuk menolak musibah-musibah, penyakit-penyakit, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala semisal ganjaran pahala orang yang membebaskan budak dari perbudakan. Lianna hadzal insana sara bi ta'liq at-tama'im mustab'idan lisyaitan. Karena sesungguhnya orang ini dengan menggantungkan tamimah-tamimah jadilah ia musta'badan. Musta'badan lisyaitani, diperbudak oleh syaitan. Fa'idha qata'aha anhu azala anhu riqqas syaitani, maka apabila ia memotong tamimah tersebut dari orang tersebut, berarti dia telah menghilangkan darinya perbudakan syaitan. ويحكي إبراهيم النخعي عن بعض سادات التابعين أنهم يعممون المنع من تعليق التمائم ولو كانت مكتوبا فيها قرآن فقط سدا للذريعة. Dan Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala menghikayatkan dari sebagian tokoh para tabi'in bahwasanya mereka menyeluruhkan larangan dari menggantungkan tamimah-tamimah, yaitu tidak boleh mereka melarang untuk menggantungkan tamimah walaupun tamimah yang dituliskan di dalamnya ayat Al-Quran saja, dalam rangka menutup celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Munasabatul atharaini lil babi zahiratun. Kesesuaian dua athar tersebut dengan bab sangatlah jelas. فإن فيهما حكاية المنع من تعليق التمائم مطلقاً. an haula'il ajillai min sadatit tabi'in. Karena sesungguhnya di dalam dua asar tersebut terdapat penghikayatan larangan dari menggantungkan tamimah-tamimah secara mutlak. Secara mutlak yaitu baik dituliskan padanya ayat Al-Quran saja maupun dari selain Al-Quran. Dari orang-orang yang mulia ini dari kalangan tokoh-tokoh para tabi'in. Ma yustafadu minal atharaini. Faedah yang bisa diambil dari dua athar ini. Al-ula yang pertama, fadlu qad'i tamaimi. Keutamaan ma mutus tamimah-tamimah. Li'anna dhalika min izalatil munkari. Karena sesungguhnya hal itu termasuk menghilangkan kemungkaran, wa takhlisin nasi minasyirki, dan menyelamatkan manusia dari kesyirikan. Atsaniyatu yang kedua, tahrimu ta'liqit tamaimi mutlaqan. Diharamkannya menggantungkan tamimah-tamimah secara mutlak. Walau kanat minal Qur'ani. Walaupun diambil dari Al-Quran. Inda jama'atin minat tabi'ina. Menurut sekelompok dari kalangan tabi'in. Asali satu yang ketiga, hirsus salafi ala siyanatil aqidati anil khurafati. Semangat salaf dalam melindungi akidah dari khurafat, dari mitos-mitos, cerita-cerita atau pernyataan-pernyataan tanpa dasar yang tidak ilmiah. Dengan demikian, ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, selesai kita dari bab yang membahas tentang ruqyah, demikian pula tamimah, dan insyaallah taala dalam pertemuan setelahnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang lain dalam bab yang berbeda, yaitu mencari berkah dari pepohonan, bebatuan atau yang semisal dengannya, yang biasa disebut di kalangan masyarakat kita dengan ngalap berkah. Ngalap berkah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadhalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.